mokal bubar anggone bebraya. wis diantep ne aja ning dineng di kaya dene lintang ing lanjeng wengi tak padangi atimu matur nuwun okay. Ya kuwi sing tak butuhke aku bisa anduweni marang sang ya Sulaksmi Sagita. Absolutely. Entah mengapa mataku enggan tiba. We'll be right back.

Lee Aku telan sing penting kowe bahagia endi. Nothing left. iso digawe towo Mbak Sinta Pripo. Kembali

hingga ku terluka. Kini terbang jauh hilang. kau tak kenal aku. Hingga ku terluka. Oh, Lelah Aku lupa atau parah orang. Guna mana guna Jujur